Tapi dari kesekian banyak penonton, sing tak saluti wong tuwek ngono lho. Sing dipopong Mas. Iya iya iya. Wah, apa disiapkan? Popone penyanyi direka. Ojo ngasih kita. Oke ya, kembali bareng Reva. Vanessa goyang dong. Teman Holik, pasukan goyang latar, terima kasih sobat. Cinta kita bagaikan udara. Tak terhitung namun sangat rasa. Terima kasih. Ketuntun aku untuk jadi seorang penatu. Tapi semua sirna saat itu. Dan jelas, satu laut, terima kasih. Opa. Salah dan dosaku sayang. Cinta suci ku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan. Cara negoyang. Kau yang sama dengan diri, lu ku mencari. Ape, delok sik. Ape dingung ngrekam bukune. Terima kasih, bos. Ketemu. Pak Agus, diamankan Pak Agus, diamankan Pak Agus. Mohon izin Pak Agus. Terima kasih. Dene iki ya ben awet enam ngono barengan. Jangan ndek ora ana ngono kuwi. Oke. Sudah. Norma. Gimana ini normal?